إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، pada pertemuan ini kita memasuki nomor yang ke-87 dari kitab Syarh Sunnah, kitab yang merupakan kumpulan prinsip-prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya itu nomor yang ke-87, wa'alam anna awwal al-Islam شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. واعلم كتابنا بروسانيا فرملاء الإسلام أول إسلام awal daripada din Islam, yaitu persaksian la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasulullah, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, perkataan awal daripada Islam, ketahuilah bahwasanya awal daripada Islam, maksudnya awal daripada Islam. Jadi Islam memiliki tahapan-tahapan. Islam memiliki rukun-rukun. Islam memiliki prioritas. Semuanya adalah persaksian la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Rukunnya yang pertama ini, dua kalimat syahadat, prioritas. Yang pertama dan utama adalah ini, dua kalimat syahadat. Dan inilah inti dakwah Rasulullah SAW. Dan perkataan beliau ini diambil daripada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. فكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطس معاذ صحابة جمولية صحابة yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamu ummati bil halal wal haram, umatku yang paling mengetahui yang halal dan yang haram. Mu'adz di seluruh umat Rasul yang paling faham mana yang halal mana yang haram dan Mu'adz bin Jabal. Rasulullah mengutus beliau untuk berdakwah ke Yaman. Lihat ya Tuhan, di sini Mu'adz keluar dari kampungnya, keluar dari kampungnya Madinah, pergi ke Yaman. Keluar dalam bahasa Arab khuruj ya. Kharaja yakhruju kharjan atau khurujan. Dia keluar ke Yaman untuk berdakwah. Bagaimana kondisi Mu'adz bin Jabal? Apakah khuruj beliau, keluarnya beliau berdakwah ini setelah beliau berilmu atau sebelum beliau berilmu? Setelah beliau berilmu, apakah keluar beliau ini adalah keluar orang yang berilmu untuk dakwah atau orang yang tidak berilmu? Berilmu. Maka Rasulullah mengatakan yang paling berilmu mengenai halal dan haram. Bedakan antara dakwahnya Mu'adz dengan dakwahnya sebagian kaum muslimin pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang banyak kemana? Pergi keluar, kemana? Pergi dakwah, tapi tidak punya ilmu. Apa yang mau dijawab? Apa dalilnya keluar? Oh iya, Rasulullah pernah mengutus Mu'adz khurus. Apakah sama pengutusan Rasulullah dengan pengutusan mereka? Jawabannya tidak sama. Rasulullah mengutus Mu'adz. Rasulullah tidak mengutus sahabat yang baru saja masuk Islam. Tidak ada hadis sahabat baru masuk Islam kemudian Rasulullah mengutus dia ke negeri yang lain. Paling Rasulullah mengutus yang baru masuk Islam pulang ke untuk negeri kembali. Dakwah manusia itu bukan ke negeri lain. Rasulullah tidak mengutus seorang sahabat ke negeri lain kecuali setelah sahabat itu berilmu. Lihat siapa kali yang diutus oleh Rasul di antara Mu'adz bin Jabal. A'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling faham dengan paling berilmu dengan yang halal dan yang haram. Diutus oleh Rasul. Kemudian kata Rasulullah kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Ya Mu'adz, sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum daripada kalangan ahlul kitab. Di sini terdapat perintah Mu'adz, fahami siapa mad'u kamu. Apa arti mad'u? Orang yang kamu dakwahi siapa? Jamaah yang akan kamu dakwahi siapa? Ahlul kitab. Persiapan hujjah-hujjah untuk menghadapi ahli kita. Jadi Rasulullah terangkan, saya mengutus seorang yang berilmu Mu'adz untuk pergi keluar dakwah. Kemudian yang dihadapi ahli kita, berarti siapkan bekal berupa ilmu, berupa hujjah untuk menghadapi ahli kita. Semuanya kembali kepada ilmu. Jadi Rasulullah mengutus orang yang berilmu. Berilmu dengan orang yang akan dia dakwahi. Berilmu dengan hujjah-hujjah untuk dia gunakan untuk menghadapi orang yang akan dia dakwahi. Semuanya ilmu. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Kemudian kata Rasulullah, bal yakun awwala ma tad'uhum ilayh. Syahadati an la ilaha illallah. وأن محمدا رسول الله. Maka ya Mu'adz, ajak mereka, kata Rasulullah yang pertama, untuk menyaksikan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan ila an yuwahhidullah, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid. Jadi dakwah kepada tauhid itu adalah dakwah prioritas. Jadi awal daripada Islam itu persaksian la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Tauhid dan ittiba. Persaksian la ilaha illallah mengandung makna tauhid. Persaksian makna Muhammad abduhu wa rasuluhu mengandung makna ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Ini dakwah. Nah, masyarakat muslimin rahimahumullah, sini saya akan ceritakan bagaimana awal munculnya penyimpangan dalam Islam. Setelah kita mengetahui bahwasanya para sahabat seluruhnya pada awal-awal Islam satu jalan, satu pondasi, satu akidah. Kemudian di saat Rasulullah SAW, ini awal penyimpangan, menaklukkan kota Mekah. Sa'adukah takluk, pada saat tersebut berbondong-bondonglah manusia masuk Islam, baik orang kota ataupun orang badui masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW menaklukkan sungai. Dari hasil peperangan tersebut mereka mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak sekali. Kemudian dibagi-bagikan harta rampasan perang. Dibagi-bagikan harta rampasan perang. Buat Abu Sufyan 100 ekor unta. Kemudian ditambah lagi sebanyak yang demikian. Buat anaknya demikian. Buat orang-orang muhajirin, orang-orang ansar sedikit. Buat orang yang lain sedikit. Di sini Rasulullah membagi tidak sama banyak, akan lebih adil. Karena adil tidak mesti sama banyak. Karena Rasul mengetahui di belakang itu semua ada hikmahnya. Tatkala para pembesar-pembesar Quraisy diberikan harta yang banyak, maka dia akan tersentuh hatinya. Keislaman dia akan menyebabkan banyaknya umat-umat yang lain yang masuk Islam. Ada hikmah di belakang itu. Akan tetapi orang-orang yang tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat demikian, mereka protes. Kok pemberiannya enggak sama banyak? Kami kok diberi sedikit, yang lain kok diberi banyak? Biar mereka yang protes kau ansar. Protes kepada Rasul. Akan tetapi mereka protes dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Begitu dinasihati, mereka langsung terima. Dan ada juga yang protes dengan cara yang tidak baik. Jadi karena orang-orang badui. Didatanginya Rasulullah dengan kasarnya seorang badui. Berkata, adil ya Muhammad. Ya Muhammad adil. Kamu tidak adil. Subhanallah. Rasulullah jawab, sungguh penghuni langit percaya dengan saya. Kenapa kalian tidak percaya dengan saya? Kalau seandainya saya tidak adil, siapa lagi yang lebih adil daripada saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain nawarkan jasa. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid nawarkan jasa tebas kepala itu orang. Ya Rasulullah, izinkan saya tebas kepalanya. Rasulullah jangan. Jangan. Sungguh akan keluar daripada keturunan orang ini suatu kaum yang mereka lah yang bernama Khawarij. Mereka adalah kilab ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka. Mereka membaca Al-Quran akan tetapi cuma sampai tenggorokan, tidak sampai ke dalam hatinya. Nah, orang tersebut protes kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia mengkedepankan akal di atas tunduk dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Rasulullah tidak adil. Dan benar, tatkala wafatnya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, keturunan orang tersebut muncul. mulailah mereka protes kepada Utsman bin Affan. Protes tersebut tidak berhenti sampai mereka menumpahkan darah sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Sampai mereka membunuh sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Sahabat yang malaikat saja malu dengannya. Tapi mereka tidak malu menumpahkan darah sahabat yang mulia ini. Menantu dua orang putri Rasulullah SAW. Inilah dia pemikiran Khawarij. Pemikiran pemberontak. Pemikiran tidak puas. Dan ingin menggulingkan kekuasaan. Sampai para ulama rahimahumullah menceritakan lanjutannya. Tidak puas dengan Utsman sampai kepada kekhalifahan Ali juga demikian. Tapi itu terus berlanjut sampai kekhalifahan Ali. Binasa dilanjutkan dengan daulah-daulah. Terus memerangkat kepada daulah. Daulah ini bangkit lagi, muncul yang baru, tumpang titik. Kalau pemikirannya masih ada, terus akan memberontak kepada pemerintahan yang sah. Para ulama terangkan, kalau seandainya kepada Utsman bin Affan saja mereka masih memberontak, kepada Ali bin Abi Thalib saja mereka masih memberontak, kepada Rasulullah SAW mereka masih protes, lalu siapa pemimpin yang tidak akan mereka protes di atas dunia ini? Siapa? Tidak ada. Semua pemimpin akan diprotes oleh orang-orang yang di dalam otaknya ada pemikiran Khawarij. Rasulullah ini diprotes. Siapa lagi yang lebih baik daripada Rasul? Muncul satu golongan yang keluar daripada relnya para sahabat. Kemudian muncul lagi golongan yang membela Ali. Mereka lah menamakan dirinya dengan Syiah. Syiah. Kemudian muncul lagi golongan tengah. Kemudian muncul lagi yang lain. Sehingga akhirnya muncullah berbagai macam golongan di dalam Islam. Mulailah timbul fitnah. Masing-masing merasa bangga dengan pendapatnya. Sebagaimana firman Allah, apabila setiap golongan sudah pecah, maka dia akan bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya, pada kelompoknya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian muncullah pada saat suasana yang keruh tersebut, muncullah golongan-golongan yang sangat banyak pada Islam. Dan mereka tidak lagi menjadikan inti dakwahnya sebagaimana inti dakwahnya para rasul dan para sahabat, yaitu mengajak kepada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengajak kepada tauhid dan ittiba'. Di antara mereka menjadikan inti dakwahnya menegakkan kekhalifahan. Di antara mereka menjadikan inti dakwahnya protes kepada pemerintahan. Di antara mereka dakwahnya tertuju hanya kepada zikir saja. Pokoknya gimana orang berzikir. Di antara mereka ada yang inti dakwahnya sholat saja, gak mau bahas yang lain. Di antara mereka ada yang menjadikan inti dakwahnya ke masjid saja. Di antara mereka ada yang inti dakwahnya benahin hati saja. Dan selanjutnya. Akhirnya mereka tidak menjadikan inti dakwah yaitu kepada tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang kalau seandainya inti dakwahnya tauhid La ilaha illallah dan mengajak kepada ittiba' Muhammad abduhu wa rasul, maka dia tidak akan segan-segan menasihati saudaranya yang jatuh kepada kesyirikan, tidak akan sungkan-sungkan menasihati saudaranya yang menyimpang daripada sunnah rasul. Ini yang dakwahnya kepada La ilaha illallah dan Muhammad rasul. Apabila dakwahnya bertujuan kepada yang lain, maka mereka akan sungkan, mereka akan tertahan. Oh, jangan bahas syirik dulu lah, nanti pecah. Jangan bahas bid'ah dulu lah, nanti kita pecah. Jangan bahas ini yang sahih, ini yang rajih, ini yang kuat, ini pendapat ulama. Jangan, nanti kita pecah, kita bersatu saja. Kenapa? Karena yang tidak awal, yang tidak lagi kepada la ilaha illallah, untuk mengajak umat untuk tiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyur muslimin rahimahumullah, demikianlah perjalanan-perjalanan munculnya golongan-golongan dalam Islam. Kita beralih ke nomor yang ke 88. وإنما قال الله كما قال ولا قل فلما قال وهو عندما قال. Dan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka sebagaimana yang dia ucapkan. Dan tidak ada penyelisihan bagi apa yang dia ucapkan. Dan dia di sisi apa yang dia ucapkan. Apa maksudnya? Maksudnya seluruh yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Allah tentukan, maka dia akan terjadi sebagaimana yang Allah sebutkan. Tidak ada yang keluar daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan terjadi. Dan kalau Allah mengatakan bahwasanya pertolongan bagi orang-orang mukminin, pertolongan akan datang pasti. Walaupun waktunya tidak cepat, tidak segera. Di sini penulis mengajak kita untuk beriman, meyakini dengan sebenar-benarnya janji-janji Allah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang membaca Al-Quran akan tapi tidak menerima kadar ketentuan-ketentuan yang ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh kisah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala suatu hari Rasulullah bermimpi beliau pergi umrah. Di saat Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Mereka baru saja belum beberapa tahun habis perang-perangan. Perang Badar, perang Uhud. Sekarang Rasulullah mau pergi ke negeri mereka. Di mana ini? Tapi Rasulullah bermimpi. Bahwasanya beliau melaksanakan umrah. Rasulullah panggil para sahabat. Mengatakan siap-siap kita mau pergi umrah. Dan mimpi Rasulullah adalah wahyu. Sebagaimana kita telah pernah sampaikan. Dan Allah mengatakan kepada Rasul, maksudnya Rasulullah akan umrah, tapi tidak ada keterangan pada tahun ini, bisa tahun depan. Akhirnya pada tahun tersebut Rasulullah berangkat umrah dengan para sahabat. Perjalanan umrah yang melelahkan. Perjalanan umrah dengan membawa para sahabat, para wanita, menunggangi unta, jalan kaki. Akan tetapi tatkala mereka hendak masuk ke kota Mekah, mereka dilarang masuk oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahallul dan bersiap-siap pulang ke Madinah. Para sahabat ada yang tidak setuju. Yang Rasulullah mengatakan kita umrah. Tapi buktinya kita enggak umrah malah pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan bahwasanya umrah akan terjadi pada tahun ini, akan tapi pasti akan terjadi. Akan tapi tidak ada keterangan pada tahun ini. Nah, di situ para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji keimanan mereka. Beriman sebenar-benarnya dengan janji Allah atau tidak? Akan tapi apa yang diucapkan oleh Allah itulah yang terjadi. Rasulullah pulang. Dan mereka baru bisa umrah kapan? Tahun depan. Umrah yang dinamakan dengan umratul qadha. Ini salah satu ujian keimanan buat para sahabat. Walaupun kadang kelihatan secara kasat mata kasar, berbeda apa yang dijanjikan oleh Allah dengan apa yang terjadi, atau tadi tidak. Akhirnya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Begitu juga tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah, pada saat itu juga. Di dalam perjanjian Hudaybiyah itu sekilas, menurut logika pandangan manusia yang singkat, seluruhnya merugikan umat Islam. Dan seluruhnya menguntungkan orang musyrikin, akan ada Rasulullah tidak. Pertolongan Allah buat hamba-hamba yang bertakwa, mesti. Di situ lagi-lagi keimanan para sahabat, sampai Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas yang hak, mereka berada di atas kebatilan? Kok kita seperti ini mengalah, kok kita seperti ini? Rasulullah terangkan kepada Umar bin Khattab, pertolongan Allah mesti, dan itu terbukti. Di belakang perjanjian Hudaybiyah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan suatu pertolongan yang besar. Yang mana dengan perjanjian Hudaybiyah tersebutlah sebab musababnya terjadinya penaklukan kota Mekah. Itu sebabnya perjanjian Hudaybiyah yang secara logika manusia yang singkat merugikan kaum muslimin pada saat tersebut, padahal tidak. Allah ingin melalui jalan tersebut membela Rasulnya dengan menaklukkan kota Mekah, Ummul Qura, induknya negeri-negeri yaitu Mekah Al-Mukarramah. Masyarul muslimin rahimahumullah. Makanya pada nomor selanjutnya, nomor yang ke-89, penulis mengatakan wal-imanu bisyara'i kulliha, dan beriman dengan seluruh syariat. Intinya beriman dengan seluruh syariat Islam. Seluruh syariat kita beriman. Baik, menurut logika kita itu kurang baik atau tidak. Apabila ada akal kita yang melihat dalil-dalil daripada Al-Quran, dalil-dalil daripada Sunnah, tidak sesuai dengan akal kita, tidak sesuai dengan kenyataan, maka ketahuilah yang benar adalah Allah. Yang salah adalah akal dan penilaian kita. Karena sering pada zaman sekarang, wah ini hadis kalau dipakai pada zaman sekarang, bagaimana begini, bagaimana begitu, kan begitu. Ini ajaran kalau diterapkan bagaimana begini, bagaimana begitu, pada zaman sekarang fenomenanya begini. Banyak. Akan tapi yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik bisa dicerna oleh akal kita atau tidak. Baik bisa dicerna oleh akal kita atau tidak. Tidak bisa yang dicerna oleh akal kita, karena akal kita yang salah, bukan dalilnya yang salah. Seluruh Al-Quran, seluruh sunnah bisa diterima oleh akal Rasul dan para sahabat. Diterima oleh akal Rasul dan para sahabat. Lalu akal kita tidak kita menerimanya, menunjukkan akal kita yang salah. Adapun hadis yang dikatakan oleh orang hadis, ad-din wal aql, waman la aql lahu la din lah, dia adalah mawdu'. Yang ini sering disampaikan oleh para khatib, para mubalig yang tidak tahu derajat hadis. Mereka mengatakan hadis yang masyhur, agama adalah akal. Barang siapa yang tidak ada akalnya, maka tidak ada agama baginya. Ini bukan hadis, ini maudhu'. Maka orang ulama terangkan, dan Imam Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah terangkan juga dalam kitabnya Silsilah Dhaifah, seluruh hadis yang menerangkan keutamaan akal seluruhnya lemah atau palsu. Seluruh hadis yang menerangkan keutamaan akal seluruhnya lemah atau palsu. Termasuk hadis tersebut, agama adalah akal. Dan ini masyhur dan sering disampaikan oleh para khatib dan para mubalig, maka kita harus hati-hati. Baiklah, masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita masuk ke nomor yang ke-90. Wa'lam anna asy-syira'a wal bai'a ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya jual beli apa-apa yang dijual di pasar kaum muslimin adalah halal. Apa-apa yang dijual di pasar-pasar kaum muslimin adalah halal selama, kata selama ini menerangkan ketentuan, selama dijual di atas hukum kitab dan Islam dan sunnah, dengan tanpa dimasuki oleh perubahan atau keboliman atau khianat atau menyelisih Al-Quran dan ilmu. Maksud daripada perkataan beliau, seluruh jual beli yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah tanpa ada kebaliman, perubahan, maka dia adalah jual beli yang halal. Di sini beliau ingin menerangkan bahwasanya seluruh yang dibolehkan dalam Islam dalam hal jual beli dia adalah halal. Dan biasanya penulis menulis suatu prinsip karena mungkin ada golongan-golongan yang menyelisihinya, dan saya tidak menemukan permasalahan tersebut. Akan tapi permasalahan ini jelas kesimpulannya bahwasanya jual beli yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah maka dia adalah jual beli yang halal. Nomor yang ke 91. وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ تَصْحَبَهُ الشَّفَقَةُ أَبَدًا مَنْ صَحِبَ الدُّنْيَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَى مَا يَمُوتُ وَبِمَا يُخْتَمُ لَهُ وَعَلَى مَا يَرْضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ عَمِلَ كُلَّ عَمَلٍ مِنَ الْخَيْرِ فَتَوِيلًا سَمَّى اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ أَنْتَ فَتَوِيلًا. Semoga Allah merahmati Anda. Bahwasanya sudah sepantasnya bagi seorang hamba selalu merasakan ketakutan selama-lamanya. Selama dia masih menemani dunia atau selama dia masih hidup di atas dunia. Karena dia tidak tahu di atas kondisi bagaimana dia akan mati. Dan dengan apa Allah mengakhiri hayatnya. Dan di atas kondisi bagaimana dia bertemu dengan Allah. Meskipun dia telah melakukan seluruh amal kebaikan. Maksud nomor yang ke-91 ini ma'asyur muslimin. Itu adalah seorang hamba. Walaupun telah banyak amalnya. Walaupun telah banyak sholatnya. Walaupun telah banyak zikirnya. Walaupun telah banyak ketaatannya, jangan hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia terus rasa takut kepada Allah. Jangan dia terperdaya oleh amalan-amalan dia tersebut. Merasa telah banyak beramal, merasa telah banyak berbuat kebaikan, jangan. Sini kata beliau, "Wa in 'amila kulla 'amalin min al-khair." Walaupun dia telah melakukan seluruh kebaikan, seluruh amal kebaikan, Allah pun demikian. Karena dia enggak tahu, tapi dia nanti dia matinya dalam keadaan bagaimana. Seorang hamba melakukan amal kebajikan dan manusia mengira dia berada di atas kebajikan, rupanya di saat dia mati lagi mabuk. Manusia taat kepada Allah, hadir sholat di penghujung hayatnya, dia malah futur kembali, suka berjudi, berteman dengan orang-orang yang jahat, jatuh kepada dosa, lalu dia mati di atas hal yang demikian. Oleh karena demikian, ma'asyar muslimin, sudah sepantasnya, makin banyak ilmu seseorang, makin banyak amalannya, maka makin banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak amalan seseorang, sepantasnya makin dia takut kepada Allah, bukan merasa aman. Merasa sudah banyak beramal. Alhamdulillah hari ini saya sudah mengucapkan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali yang kata Rasul dihapuskan dosanya walaupun seperti buih yang di atas laut. Ah, dosa saya sudah hapus hari ini. Kata Rasul, barang siapa yang salat Jumat dari hari Jumat ke hari Jumat dan dia meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa di antara dua Jumat tersebut dihapuskan oleh Allah. Alhamdulillah dosa saya sudah dihapuskan oleh Allah. Jangan rasa seperti demikian dibuang jauh-jauh. Para ulama terangkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang di sana terdapat fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang akan menghapuskan dosa, mengangkat derajat dan lain-lain sebagainya. Janganlah seseorang hamba merasa besar dengannya, terpedaya dengannya, bahkan setelah banyak beramal dengannya. Jangan. Contoh yang lain, Rasulullah bersabda, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya bisa menghapuskan dosa di antara keduanya. Alhamdulillah, saya kemarin umrah tahun yang lalu, insyaallah bulan ini saya berangkat umrah, berarti dosa saya di antara keduanya sudah dihapuskan. Jangan. Jangan. Karena kita enggak tahu apa akhir daripada ayat kita. Kita enggak tahu kita wafatnya di atas kebaikan atau di atas kemaksiatan. Tidak ada di antara kita yang tahu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Ini peringatan bagi kaum muslimin. Bagi seluruh kita. Al-Mu'minun ayat yang ke-60 Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang dia berikan, mendatangi apa yang dia datangi, sementara hati mereka takut. Sungguhnya mereka kembali kepada Rabb mereka. Istri Rasul Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, huwa alladhi yasrif wa yasri wa yashrab al-khamr wa huwa yakhafu Allah 'azza wa jalla." Ya Rasulullah, apakah maksud daripada ayat ini? Yaitu seseorang yang mencuri, seseorang yang berzina, seseorang yang minum khamar, sementara hatinya takut kepada Allah. Apakah itu maksudnya? Dia berdosa, tapi hatinya takut. Tangannya berbuat dosa, tapi hatinya takut. Apakah ini maksudnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. La, ya binti Abi Bakar, ya binti Siddiq. Bukan wahai putrinya Abu Bakar. Wahai, tidak wahai putrinya Siddiq. Akan tetapi yang dimaksud dari ayat tersebut, seseorang yang sholat, alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu Allah 'azza wa jalla. Itu orang yang sholat, yang berpuasa, yang bersedekah, sementara dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Jadi dia sudah bersedekah, dia sudah berpuasa, dia sudah sholat, sementara hatinya takut. Ya Allah, apakah diterima amalan saya? Ya Allah, apakah amalan saya yang sedikit ini bisa menghapuskan dosa saya yang begitu banyaknya? Ya Allah, apakah amalan saya ini, puasa saya ini, sholat saya ini bisa mengantarkan saya kepada husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ya Allah, apakah amalan saya ini diterima di sisi Engkau? Padahal untuk mengatakan puasanya Allah tidak menerima kecuali suatu yang baik, sementara sholat saya belum baik, ya Allah. Inna Allah tayyibun. Inna Allah ta'ala tayyib wa la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah baik dan Allah menerima cuma yang baik. Sementara siapa yang bisa jamin di antara kita sholat kita sholat yang baik? Sholat kita belum sempurna. Masih jauh sholat kita daripada sholatnya Rasulullah. Puasa kita belum sempurna. Masih jauh puasa kita daripada puasanya Rasulullah. Salat malam kita belum sempurna. Masih jauh salat malam kita dengan salat malamnya Rasulullah. Sementara Allah tidak mau menerima kecuali satu yang baik. Tapi bagaimana dengan salat kita ya ikhwan? Apakah sudah diterima oleh Allah atau bukan? Oleh karena demikian para ulama terangkan dalam doanya kepada Allah, ya Allah, sungguhnya Engkau hanya menerima satu yang baik. Sungguhnya Engkau hanya menerima sesuatu yang baik. Sementara amalan saya tidak bisa naik, semuanya tidak ada yang baik. Oleh karena demikian, ya Allah, semua rahmat-Mu yang kami harap. Rahmat Engkau, ya Allah, yang kami harap. Rela menerima amalan kami yang tidak baik ini. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Nah, inilah bentuk aqidah ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan seorang mukmin yang sejati. Harus dia merasa takut kepada Allah amalan yang tidak terima oleh Allah. Bukan sebagaimana yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apakah maksud ayat ini ya Rasulullah? Orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar, akan tapi dia takut kepada Allah. Bukan. Atau seperti yang kita pernah sampaikan, ada orang, wah, saya enggak tutup aurat, saya enggak tutup jilbab, saya enggak pakai jilbab, penting hati saya baik. Kan sama dia pertanyaan Aisyah. Bukan itu maknanya. Ukti, kenapa enggak pakai jilbab? Oh iya, malah saya pakai jilbab, penting hati saya baik. Tidak. Sama seperti perkataan Aisyah, orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minum khamar, tapi dia takut kepada Allah, hatinya tidak. Kalau seandainya hatinya baik, kalau seandainya hatinya takut kepada Allah, dia akan meninggalkan zina, dia akan tidak mencuri, dia akan meninggalkan minum khamar, dia akan tutup aurat. Dia akan meninggalkan bid'ah, dia akan meninggalkan kesyirikan, dan dia akan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi dusta, atau salah, atau keliru, orang yang ngakunya hati harus dibenerin, hati harus dibengkelin, sementara bid'ah masih diperlancar, sementara kesyirikan masih disebarkan, sementara ittiba Rasulullah ditinggalkan. Kenapa? Karena hati kalau baik, kalau taat kepada Allah, maka dia akan mengikuti sunnah Rasulullah, cinta dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang makna, itulah makna daripada firman Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang baik, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang normal berlakunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini saya menemukan perkataan emas. Saya katakan perkataan emas dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tanda-tanda kebahagiaan dan tanda-tanda kecelakaan. Kata beliau, min alamatis sa'adah wal falah, di antara tanda-tanda kebahagiaan dan tanda-tanda keberuntungan. Ya, kawan, lihat apakah ada tanda-tanda tersebut pada kita atau bukan. Di antara tanda-tanda kebahagiaan dan di antara tanda-tanda keberuntungan, annal 'abda kullama zida fi 'ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi. Bahwasanya seorang hamba tatkala makin bertambah ilmunya, maka makin bertambah tawadhu'nya dan kasih sayangnya. Makin bertambah ilmunya, maka akan makin bertambah tawadhu. Apa arti tawadhu? Rendah hatinya. Dan makin bertambah kasih sayangnya. Ini sikap. Karena ilmu mengantarkan kepada tawadhu dan mengantarkan kepada kasih sayang. Beda kalau orang makin berilmu tapi makin kasar. Ini menunjukkan bukan dapat bukan mendapatkan tanda-tanda kebahagiaan, malah tanda-tanda kecelakaan. Walaupun ilmunya banyak. Habis nuntut ilmu, pulang ngaji kasar. Pulang ke rumah, woi, itu orang. Opa, itu masuk neraka, itu pekerjaan orang neraka itu. Sikut sana, sikut kiri. Pulang ke rumah, bentar-bentar. Apa, itu tokohmu, tokoh sesat itu. Penghuni neraka, temannya Abu Jahal, saudaranya syaitan, sepupunya iblis. Tidak masyur muslimi. Syekhul Islam Zaini yang mengatakan, Ahlu sunnah, a'lamu nasi bilhaq, wa arhamu bilkhalq. Ahlu sunnah adalah orang yang paling berilmu dengan yang hak, dan paling penyayang, paling pengasih terhadap makhluk. Makin bertambah ilmu seseorang, maka makin bertambah tawadhu'nya dan rahmatnya, kasih sayangnya. Apabila dia melihat suatu kesalahan, penyimpangan pada saudara-saudaranya, dia akan menasihati dengan kasih sayang, bukan bertambah kasar. Itu tanda bahwasanya ilmunya, pada ilmunya terdapat tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan. Pada ilmunya terdapat tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عَمَلِهِ زِيدَ فِي خَوْفِهِ وَحَدَلِهِ. Kalau yang tadi tatkala bertambah ilmunya, kalau yang kedua tatkala makin bertambah amalnya. Tatkala makin bertambah amalnya, maka makin bertambah takutnya dan waspadanya. Takutnya dan waspadanya. Ini dia yang kita pelajari sekarang. Yaitu orang yang makin banyak beramal, makin takut dia kepada Allah, makin waspada dia, makin hati-hati dia mana yang halal, mana yang halal, makin takut dia dengan murka Allah. Ini menunjukkan amalnya makin banyak. Jadi orang makin banyak amalnya, makin takut dia kepada Allah, bukan malah makin berani. Wah, saya sudah baca Quran hari ini, makin berani dia bikin dosa. Wah, begini-gini kan saya tidak baca Quran. Jangan. Seorang makin banyak amalnya, makin banyak takutnya kepada Allah. Itu menunjukkan bahwasanya pada amalnya terdapat tanda-tanda kebahagiaan, tanda-tanda keberuntungan. Dia termasuk dan golongan yang beruntung. Yang ketiga, وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عَمْرِي نَقَصَ مِنْ حِرْصِي. Dan terkala, tanda-tanda keberuntungan yang ketiga, terkala makin bertambah usianya, maka makin berkurang kerakusannya. Makin berkurang sifat rakusnya, pamaknya, subhanallah. Sering kita temukan sekarang, seorang tua, bangga, ngejar kehidupan dunia habis-habisan, padahal dia sudah hampir meninggalkan dunia tersebut. Iya, sudah tua, malah mengejar kedudukan, mengejar jabatan, habis-habisan mengorbankan hartanya puluhan miliar. Ini tanda-tanda orang ini lagi tidak mendapatkan kebahagiaan. Tanda-tanda orang ini bukanlah termasuk orang-orang yang bahagia, tapi dia adalah orang-orang yang merugi. Makin tua makin tamak. Makin tua makin tamak. Wal'iyadzubillah. Orang yang makin tua, sebatasnya dia makin dermawan. Untuk apa saya bakhil? Untuk apa saya ngejar dunia? Saya sudah mau hampir meninggalkan dunia. Demikian. Yang keempat, di antara tanda-tanda kebahagiaan dikatakan oleh Imam Nukaim. Imam Nukaim ini digelar oleh para ulama Tabib Nafs, Tabib Jiwa. Yang keempat, wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badali. Tatkala makin bertambah hartanya, maka makin bertambah dermawannya. Ini tanda orang-orang kaya yang mendapatkan kebahagiaan. Ini tanda orang-orang bahagia, orang-orang beruntung dari orang-orang kaya. Makin bertambah hartanya, makin dermawan. Bukan malah makin simpan. Karena ada pepatah bahasa perkataan orang, makin banyak uang makin pelit, makin ngipu. Tidak. Makin banyak hartanya, dia makin dermawan. Ini menunjukkan bahwasanya dia lagi berada pada golongan orang-orang yang beruntung. Kembalikan pada diri kita. Kalau seandainya harta kita makin banyak, kita makin pelit, makin nyimpan, maka hati-hati, kita sekarang sudah menyerupai orang-orang yang merugi. Dengan berbagai alasan. Di antara alasan syaitan terhadap harta, sebagaimana dalam hadis al-hukum kathira, hak yang memiliki hak itu banyak. Ini harta dari kotak-kotakin, ini untuk beli tanah ini. Ini untuk bikin rumah. Ini untuk ini. Jadi walaupun gajinya sudah banyak, uangnya sudah banyak, hartanya sudah banyak, akan tapi pengeluarannya juga sudah di kotak-kotak. Al-hukum kathira, ini di budaya syaitan. Orang yang makin banyak hartanya, makin banyak dermawannya, berarti dia memiliki ciri-ciri orang-orang yang beruntung. Yang kelima, kullama zida fi qadarihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawa'ijihi wa tawadhu'i lahum. Tatkala makin bertambah kedudukannya, jabatannya, maka makin dekat dia kepada manusia. Makin bertambah kedudukan, makin tambah jabatan, makin dekat dia dengan manusia. Makin banyak dia membantu orang-orang yang membutuhkan dan tawadhu kepada mereka. Ini tanda-tandanya. Berbeda manusia, makin jadi pejabat, makin jauh dia dengan orang yang lain. Ibarat seorang dokter, makin tinggi, makin senior dokter tersebut, makin malas menyentuh pasien. Kan begitu. Datang asistennya, buka bajunya. Nyentuhnya pun, bisa catat. Malah sebaliknya, makin dekat dia dengan manusia. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pernah dicurigai oleh salah seorang sahabat. Dicurigai. Abu Bakar Siddiq dicurigai oleh salah seorang sahabat. Kenapa kok malam-malam? Malam-malam masuk ke rumah janda. Masuk ke rumah seorang janda yang buta. Udah janda buta lagi. Malam-malam lagi. Kenapa yang Abu Bakar masuk? Kenapa yang Abu Bakar masuk? Sahabat tersebut ngintip. Ujung-ujungnya, sahabat tersebut bertanya kepada janda tersebut, ada malam-malam orang masuk. Kenapa yang? Rupanya beliau masuk malam-malam membersihkan rumah janda tersebut, membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam rumah dan menunaikan hajat, memberikan makanan, memberikan minuman, kemudian dia keluar. Sementara janda itu tidak tahu bahwasanya yang masuk itu adalah khalifah. Subhanallah. Sampai begitu dia tahu apa yang diperbuat oleh Abu Bakar, sahabat tersebut mengatakan sambil menghina dirinya. Dia mengatakan aurat Abi Bakrin tatatabbah, apakah wahai diri, apakah engkau berusaha mencari kesalahan-kesalahan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ini para pemimpin yang makin tinggi kedudukannya, makin dekat dia dengan manusia, makin dia menunaikan hajatnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini tanda-tanda kebahagiaan. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa alamat asy-syaqawah, di antara tanda-tanda kecelakaan orang-orang yang celaka, أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيه. Tatkala makin bertambah ilmunya, maka makin bertambah sombongnya. Makin bertambah ilmunya, maka makin sombong. Berarti dia berada dalam golongan lingkaran orang-orang yang celaka. Hati-hati, selamatkan diri secepatnya. Selamatkan diri secepatnya sebelum dijemput oleh ajal. Sebelum datang waktu yang seseorang tidak bisa lagi menyelamatkan, tidak ada kesempatan lagi baginya untuk menyelamatkan diri. Yang kedua, وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عَمَلِهِ زِيدَ فِي فَخْرِهِ وَاحْتِقَارِهِ لِلنَّاسِ وَحُسْنِ ظَنِّهِ بِنَفْسِهِ. Di antara tanda-tanda orang celaka, yang kedua, tatkala makin bertambah amalnya, maka makin bertambah kecongkakannya dan menghina manusia. Yang pertama bertambah congkaknya, yang kedua bertambah dia menghina manusia, yang ketiga bertambah dia menyangka baik dirinya. Husni dhannihi binafsihi, menyangka baik dirinya. Jadi orang makin menyangka dirinya baik, maka itu tanda-tanda dia orang-orang celaka. Tapi sangkalah diri kita orang yang belum berbuat apa-apa. Wakulama, yang selanjutnya, wakulama zida fi umrihi zida fi hirsi. Makin bertambah umurnya, makin tamak, makin bertambah tamaknya. Selanjutnya, wakulama zida fi malihi zida fi bukhlihi wa imsaki. Makin bertambah hartanya, maka makin bertambah bakhilnya. Yang kelima, wa kullama zida fi qadarihi wa jahi zida fi kibrihi wa dayhi. Makin bertambah kedudukannya dan pangkatnya, maka makin bertambah sombongnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ketahuilah bahwasanya harta, kedudukan, rezeki, dia adalah ujian dari Allah, maka pandanglah dia sebagai ujian. Jangan cuma dipandang dia sebatas keberuntungan. Apabila kita mendapatkan nikmat, ya Allah, ini nikmat dari Allah, kita bersyukur. Dan juga kita memandang ini nikmat adalah ujian buat saya, untuk saya menyelamatkan diri saya daripada ujian tersebut. Umpama, dengan lebih jelas lagi, kita habis gajian, dikasih uang gajian anggap 3 juta. 2 juta. Tunjangan daerah. Tatkala kita menerima, pertama kita bersyukur kepada Allah, jelas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian pandanglah nikmat tersebut sebagai ujian, ya Allah, bagaimana saya bisa menyelamatkan diri saya daripada murkamu, ya Allah, daripada nikmat ini. Apa dalil yang menerangkan hal yang demikian? Yaitu hadis, yaitu firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surat An-Naml ayat yang ke-40, tatkala Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengumpulkan bala tentaranya. Kemudian Nabi Sulaiman mengumumkan siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis. Singgasana yang indah, yang besar. Ifrit yang kupil. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana tersebut sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu. Kemudian datang. Dalam satu riwayat dia adalah Asif bin Barkhiyah, ahlul kitab, orang yang berikan ilmu dengan kitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tawfuk. Saya bisa mendatangkan singgasananya sebelum mata engkau berkedip, ya Nabi Allah Sulaiman. Tak. Sekedip mata. Dari jarak tempuh kurang lebih 300 atau 400 kilo dalam sekedip mata. Tatkala singgah sana tersebut sampai ke kerajaan Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan itu adalah nikmat dari Allah, kemudahan dari Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini dia surah 6 ayat 40. Ini adalah karunia dari Rabbku untuk mengujiku, apakah saya bersyukur atau sebaliknya saya kufur. Ikhwan, berarti saat nikmat sampai kepada kita, kita ingat ya Allah, ini nikmat, wajib saya mensyukurinya, wajib saya menyelamatkan diri daripada ujian yang ada pada nikmat ini. Alasan yang manusia menyangka tatkala dia mendapatkan nikmat, dia menyangka dia lebih dimuliakan oleh Allah, lupa bahwa nikmat tersebut adalah ujian. Allah berfirman, fa'amal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia tatkala Allah memujinya, Allah memuliakannya, memberikan nikmat kepadanya, apa yang dia katakan? Rabbi akramah, Allah sudah muliakan saya. Naik jabatannya, alhamdulillah Allah muliakan kita ya. Ini mungkin hasil doa kita yang mustajab. Oh, ini mungkin hasil kita sering sedekah sama orang. Oh, ini mungkin hasil kita sering berinfak. Allah naikkan pangkat saya, Allah naikkan gaji saya, Allah besarkan penghasilan saya. Menyangka dia adalah kemuliaan dari Allah. Sementara dia lupa. Mabtalahu Rabbuhu. Itu adalah ujian dari Rabbnya. Itu adalah ujian dari Rabbnya. Makanya Allah menguji manusia dengan kebaikan dan dengan kejelekan. Allah. Dan kalau ni'mat datang kepada kita, ingatlah dia adalah ujian dari Allah. Ingatlah bagaimana kita selamat daripada ujian pada ni'mat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyarakat muslimin, rahimakumullah. Kembali kepada kajian kita, tidak sepantasnya kita merasa bangga, merasa telah banyak berbuat. Ingatlah suri tauladan dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Khalilur Rahman, kekasih Allah. Abul Anbiya, bapaknya para Nabi, Nabi Ibrahim. Bersama putranya, Ismail. Membangun rumah Allah. Rumah yang paling mulia. Apa yang dia bangun? Ka'bah. Di tempat yang mulia, yaitu di Mekah. Melaksanakan perintah yang mulia, itu perintah Allah. Tatkala dia membangun semuanya mulia, setelah dibangun mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Ya Allah, terima, terimalah dari kami. Padahal yang dia lakukan adalah amalan yang mulia. Dia mulia, seorang Nabi dan Rasul. Beliau mulia, seorang Nabi dan Rasul. Amalan yang mulia, amalan yang diperintahkan oleh Allah. Membangun rumah-rumah yang mulia, di tempat-tempat yang mulia, masih saja minta kepada Allah, Allah terimalah amalan saya. Dia tidak pantas bagi kita baru beramal kecil, sudah merasa bahwasanya kita telah banyak berbuat amal. Ma'asyiral muslimin, wal muslimat, rahimakumullah. Ingatlah firman Allah, dengan demikian kita sudah ikhtiar kita. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Kahfi, ayat 103 dan 104, kata Allah, Qul hal munabbi'ukum bil-akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan ya Muhammad, maukah kamu kami beritakan dengan orang-orang yang merugi amalan mereka, orang yang telah sesat amalannya dalam kehidupan dunia sementara mereka menyangka telah berbuat kebaikan. Jangan kita termasuk daripada mereka menyangka telah berbuat kebaikan sementara di akhirat kita melihat malah sebaliknya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan, dalam kehidupan ini sebagaimana yang diterangkan oleh penulis, hendaklah kita selalu merasa takut kepada Allah, takut kepada Allah di saat kita beramal, di saat kita sebelum beramal, dan di saat kita setelah beramal, dan di saat kita lagi beramal. Rasa takut tersebut tidak boleh memisah daripada seluruh gerak gerik kita. karena kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap kehidupan yang baik dan kematian yang baik pula. Inna waliyadhika wal qadir alaihi. Ma'asyar muslimin wa muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk bertanya. Mungkin di antara kita ada yang ingin bertanya, baik yang berkaitan dengan tema ataupun di luarnya, kita persilahkan dengan pertanyaan secara tertulis sebagaimana biasanya. Silahkan. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Amma ba'd. Pertanyaan pertama, apakah hukum meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut? Apabila tidak berturut-turut, apakah diperbolehkan selang-seling banyak 3 kali? Yang ketiga, kapan diperbolehkan meninggal sholat Jumat? Ashra muslimin rahimakumullah, meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur yang disyariatkan, ia adalah haram. Baik secara selang-seling, sekali sholat, sekali tidak. Apalagi sampai 3 kali berturut-turut. Karena memang ada ancaman khusus bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut, maka Allah mengunci hatinya, waja'ala qalbahu qalban munafiq." Dan Allah menjadikan hatinya hati orang munafik. Ini bagi orang yang tidak sholat Jumat. Allah jadikan hatinya hati orang munafik setelah Allah kunci. Hati kalau seandainya yang sudah dikunci, maka tidak manfaat lagi nasihat. Ini hukum meninggalkan sholat Jumat bagi laki-laki. Kemudian kapan diperbolehkan meninggal sholat Jumat? Apabila ada uzur yang disyariatkan. Uzur yang disyariatkan. Bukan semua uzur. Ada lebih uzur yang disyariatkan. Di antaranya mungkin saat dia musafir. Seorang musafir tidak wajib sholat Jumat atau di saat dia sakit dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apakah sah pernikahan yang tidak dihadiri wali ayah karena berhalangan untuk hadir dalam kurung sakit, tetapi ia telah merestuinya tetapi dengan wali hakim? Kalau seandainya wali sudah mewakilkan, maka itu dibolehkan. Seandainya wali sudah mewakilkan, maka dibolehkan, baik dia hadir ataupun tidak. Allah ma'ala. Selanjutnya, apakah hukum melakukan pengobatan dengan sengatan lebah, di mana lebah tersebut mati setelah menyengat manusia? Allah a'lam. Saya tidak tahu. Allah a'lam. Karena juga ada larangan membunuh lebah. Kemudian bolehkah kita memakan larva lebah yang masih ada lebah-lebah kecilnya? Ma'asyiral muslimin, memakan hewan yang masih hidup tentunya tidak dibolehkan. Dimasak dahulu baru boleh hewan. Adapun masih hidup dimakan, itu tidak boleh. Allah ma'alam. Adapun memakan apa ini larvanya, itu dibolehkan. Allah ma'alam. Pertanyaan selanjutnya, Afwan, apakah benar bayi tidak boleh dicermin? Kalau seandainya maksud penanya bayi tidak boleh berdiri di cermin atau di depan cermin, maka itu tidak benar. Itu adalah khurafat, keyakinan-keyakinan batil. Tidak ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bayi di cermin. Sebagaimana juga keyakinan-keyakinan yang tidak benar, bayi harus tidur ditemanin pisau, kucing dan segala macamnya, ini adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak berasal dari Rasulullah SAW. Afwan, apa judul kitab dalam bahasa Indonesia perkataan Imam Ibn Qayyim tadi? Judulnya dalam bahasa Arab Al-Fawaid, dalam bahasa Indonesia mungkin faedah-faedah, saya nggak tahu sudah terjemah atau belum. Mungkin kayaknya sudah. Kayaknya sudah, karena hampir seluruh buku bahasa Arab kecil-kecil diterjemah sekarang ini. Judulnya Fawaid al-Imam Ibn Qayyim. Faedah. Tadi dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah sebelum haji. Seandainya kita belum naik haji, yang mana dulu yang kita lakukan? Umrah dulu atau haji dulu? Penanya enggak paham manasik haji, saya yakin. Yang kedua, haji tamattu yang dilakukan oleh jemaah haji Indonesia, sebelum dia haji dia mesti umrah dulu. Di manasik haji, rangkaian-rangkaian haji tersebut umrah dulu. Umrah begitu sampai dia di Mekah dia umrah, kemudian dia tahalul, kemudian dia menunggu tanggal 8 atau tanggal 9 dia ke Arafah. Jadi memang dia di dalam manasik haji umrah. Manasik haji tamattu melaksanakan umrah terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan seseorang yang dia cuma mampu atau dia punya uang sekarang untuk umrah? Maka dibolehkan dia umrah walaupun dia belum haji. Walaupun dia belum dibolehkan. Karena haji mungkin membutuhkan biaya 2 kali lipat lebih daripada biaya umrah. Jadi kalau haji pada zaman sekarang ini sekitar 25 atau 27 juta, kalau umrah cuma 12 juta. Dia sudah bisa melaksanakan ibadah umrah. Allah a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kalau seandainya Allah memberikan nikmat kepada kita, ungkapan yang terbaik yang kita ungkapkan, yang kita lakukan atas rasa syukur tersebut itu makin taat kepada Allah. Makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ketaatan. Makin banyak berpikir, makin banyak bersedekah, makin banyak sholat, makin banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rasa syukur semuanya. Kemudian, apakah sama cara mandi sholat Jumat dengan cara mandi junub? Mandi Jumat dengan mandi junub itu sama, yaitu mandi besar. Itu mandi besar. Allah taala. Apakah hukumnya sholat fardu subuh dilaksanakan 30 menit setelah adzan? Jawabannya, selama masih berada di waktu sholat subuh, maka diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW sunnahkan, begitu berkumandang adzan sholat subuh, disunnahkan seseorang berbaring di atas lambungnya sebelah kanan, kemudian dia bangkit lagi baru tawaf, kemudian dilaksanakan sholat subuh. Itu dibolehkan selama masih dalam waktu sholat subuh. Jadi kalau seandainya pada suatu daerah azamnya waktu subuh sudah hampir habis, ya jangan lagi dia menunda sampai 30 menit. Pertanyaan selanjutnya, apakah niat puasa Daud harus dibatasi waktunya 1 bulan atau 1 tahun saja? Yang kedua, Ana pernah mendapat info kalau sebaiknya dibatasi. Tolong dalil yang bisa dijadikan hujah apakah ada? Masya Allah. Sebaiknya penanya belajar bertanya dulu, baru bertanya. Pertanyaan yang bagus, apakah ada dalilnya? Pertama saya terangkan puasa Daud bagaimana sabda Rasulullah, khairu siyam siyami Daud yasumu yawman wa yufthiru yawman. Setiap sebaik-baiknya puasa adalah puasa Nabi Daud, sehari berpuasa sehari tidak, dan tidak ada ketentuan hanya 1 bulan, hanya 1 tahun. Nah, kalau seandainya ada penanya ada mendapatkan info, sebaiknya orang yang mendapatkan info ditanya ada dalil apa enggak. Kenapa demikian? Perhatikan pada penanya dan kepada kita semua saya sampaikan bahwasanya al-aslu fil ibadah at-tauqifiyah, hukum asal pada ibadah dia tauqif. Di dalam beribadah, siapa yang melakukan, dialah yang diminta dalil. Nah, sekarang orang yang menentukan waktunya yang diminta dalilnya. Orang yang menentukan waktu, dia diminta dalil. Jangan orang yang enggak melakukan yang diminta dalil. Sholat-sholat umpamanya, dia sholat tegak pinggang. Allahu Akbar. Tegak pinggang. Dan kalau kita bilang, oh, bapak, bang, sholatnya kok tegak pinggang? Itu kan gak boleh. Dia malas menjawab, oh apa dalilnya yang melarang? Cari tubuhku mana pun gak ketemu dari yang melarang orang sholat tegak pinggang. Tapi apa yang kita jawab? Orang yang beramal, dia yang diminta tentang dalilnya yang mana? Dalilnya sholat tegak pinggang. Kalau semua larangannya itu ditanya, orang macam-macam. Nanti habis tegak pinggang, buka lagi ya. Sholat sambil bersilat. Pak, sholat gak boleh bersilat. Mana dari ini ya? Wah, Masya Allah. Oh, repot kita. Habis itu buka lagi. Sholat sambil megang telinga. Dilarang gak boleh. Mana dari ini ya, katanya. Mana dari ini yang larang sholat tegak pinggang telinga. Semuanya, kita katakan di dalam beribadah, setiap yang beramal, dia yang diminta dalil. Bukan diminta dalil mana yang melarang. Karena perbuatan orang banyak. Habis megang telinga, lain lagi nanti sholatnya. Sholat angkat kaki satu. Kayak bebek tidur, kayak angkat tidur. Ditanya mana dalilnya yang melarang. Repot kita. Jadi dalam beribadah, seorang tidak boleh beribadah kecuali apabila ada jadi itu dia man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada jalan dari kami, dia tolak. Jadi siapa yang beramal, dia yang diminta dalil. Makanya sering dalam perbuatan-perbuatan bid'ah, kalau kita salah, ini enggak boleh dibid'ah. Ini enggak dicontohkan oleh Nabi. Ini baca Quran seperti ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Ini ngumpul-ngumpul begini tidak dicontohkan oleh Nabi. Ini peringatan-peringatan begini tidak dicontohkan oleh Nabi. Mereka balas, mana dalil yang lah? Mana dalilnya? Salah. Yang melakukan yang diminta dalil. Setiap amalan harus berdiri di atas dalil. Kalau tadi tidak ada dalil, maka dia ditolak. Itu kaidahnya. Setiap amalan harus berdiri di atas dalil. Orang puasa dari subuh, bukannya nanti tengah malam. Salahkan gini, gak boleh. Dia tanya, mana dalil yang bilang gak boleh? Salah. Yang beramal yang diminta dalil. Masyarakat muslimin, ini harus difahami oleh seorang penuntut ilmu. Kaidah ini harus difahami oleh seorang penuntut ilmu supaya dia gak direpotkan oleh orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW. معشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله ولا الله سبحانه وتعالى كذا بردعان إذا لديه بأسس علمه ينحق لديه بأسس علمه دمي وفكا بأسس إسلام دل حسن خاتمة إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.